Mitra bisnis, sungguh ironis Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris tapi harus mengimpor bawang. Tidak tanggung-tanggung, bawang putih dari China menguasai 90% pangsa pasar Indonesia. Bawang merah juga terus diimpor dari China, India, Thailand, dan Filipina. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lopis. Bu Ratna, apa komentar Anda? Menurut saya gini ya, kita itu sekarang ini ya di era globalisasi ya, di mana kita tidak membolehkan adanya diskriminasi antara produk lokal dan produk impor dengan adanya perjanjian WTO. Sekarang ini semuanya itu adalah yang berlaku itu adalah bagaimana barang itu murah. Misalnya Anda gitu ya, misalnya ada bawang merah lokal, bawang merah impor, pasti kita akan milih yang murah, ya kan? Apalagi kalau ketika kita beli, kita kan nggak tahu ternyata ini impor atau tidak gitu. Nah sekarang adalah tugas pemerintah bagaimana daya saing kita itu tinggi gitu. Barang ini kan bagaimana pembinaan kepada pertanian itu menurut saya masih kurang ya, untuk diintensifikasinya dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian pangan sendiri kan sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 pangan itu kan wajib hak asasi manusia dan wajib disediakan oleh pemerintah kan. Sedangkan kita kan kena PPN gitu. Nah itu langkah-langkah seperti itu gitu loh. Dan kemudian kita saat ini, kita itu dengan adanya otonomi daerah, itu sendiri juga pusat itu sudah tidak begitu bisa powerful seperti dulu gitu loh. Memang adalah menurut pendapat saya, ini adalah menjadi PR kita bersama tidak hanya pemerintah. Mungkin kita perbaiki misalnya dari undang-undang dasarnya dulu, konstitusinya bagaimana ini bisa berjalan ya. Nah kita bisa bersatu padu bergandengan tangan bersama pemerintah untuk mewujudkan ini gitu loh. Kita memang ininya adalah manajemen gitu, tapi manajemen itu sendiri tidak harus dari pemerintah, mungkin harus dari DPR. Nah DPR itu kan wakil kita ya kan, gitu menurut saya itu gitu loh. Bagaimana kita sekarang mengupayakan daya saing kita itu tinggi, maka itu akan menjadi pilihan daripada rakyat gitu. Misalnya contoh, misalnya kedelai. Kedelai import itu kan 0%, terus PPN-nya juga 0 gitu loh. Padahal gandum kan 10. Nah ini kan membuat insentif untuk petani kan untuk gairah menanam kan tidak ada. Hal-hal seperti itu. Kita kan banyak yang mesti diperbaiki kan supaya daya saing kita itu tinggi gitu. Terus kemudian negara kita itu apalagi pasca reformasi, kita itu kurang menyadari pentingnya pangan. Kita lebih penting misalnya ya, saya tertarik kemarin dengan seorang Pak Yusuf Sutanto. Beliau seorang penulis buku-buku filsafat dan juga seorang guru Tai Chi. Dia bilang gini, di Indonesia itu pangan itu belum menjadi kesadaran bersama bahwa penting. Misalnya kita tuh lebih penting bagaimana kita tuh agama, bagaimana berdoa gitu ya. Bagaimana ini, padahal semua itu kalau kita tidak bisa berdoa, kita tidak, kalau perut kita tuh lapar. Tapi ketika kita itu ekonomi kita, taruhlah pangan itu bagus, manusia itu pasti bagus gitu loh. Saya tertarik gitu loh dengan ungkapan beliau seperti itu. Kita tahu misalnya agama bagaimana, semua agama gitu. Sebenarnya bagaimana kita bersama-sama menangani pangan ini gitu, memanage dengan baik gitu. Curah hujan kita melimpah, tapi kita cuma dapat banjirnya aja. Kita tidak bisa memanage dengan baik. Misalnya Pemda ingin memanage sesuatu, ada kendala di DPRD, dan gitu-gitu loh. Jadi nggak ada kesadaran bersama bahwa itu adalah sesuatu yang sangat urgent, gitu loh. Bagaimana memanage? Sebenarnya kita cuma manage, gitu loh. Demikian Ratna Sari Lopis, saya Kiki Wijaya.